Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wa tabatharahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad, bekal akhirat, di mana kita telah sampai pada pembahasan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Kalau pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang sholat duha dan sujud tilawah, sujud syukur dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hadihi fil jum'ah wa dhikri khasa isiha. Petunjuk Nabi SAW di hari Jumat dan kekhususan-kekhususan hari Jumat, amalan-amalan yang disyariatkan bagi kita untuk kita lakukan pada hari Jumat. Jadi pada bab ini akan dibahas oleh penulis tentang bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya yang dibawakan oleh penulis juga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumaah. Hari yang paling baik ya matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Fihi khalaqallahu Adam. Di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Wa fihi udhilal jannah. Dan di hari Jumat juga ya Nabi Adam alaihi salam dimasukkan di surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan di hari Jumat juga Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumaah. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jumat-Jumat kapan enggak ngerti. Ya, itu yang rahasia. Tapi harinya ya dibocorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bahwa hari Jumat adalah hari ya kiamat. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah. Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Ya, ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari itu Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Wa fihi uhbita. Dan di hari Jumat juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Wa fihi tiba alaihi. Dan di hari Jumat Allah menerima taubatnya. Kita tahu bahwa Nabi Adam dan Hawa pernah melanggar ya, yaitu dengan memakan buah ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka istighfar, bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Ya, tatkala mereka mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mendzalimi diri kami. Jadi Nabi Adam, Nabi demikian juga istrinya Hawa ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa dia telah berbuat zalim ya karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi mata, dan di hari Jumat juga Nabi Adam alaihi salam meninggal. Wa fihi taqumus saah, dan di hari Jumat juga kiamat itu akan terjadi. Wa ma min dabatin illa wa hiya musikhatun yaumal qiyamah. Min hini tusbih hatta tatlu asyams syafaqan minas sa'ah illal jin wal ins. Dan tidak ada ya binatang yang ada di atas bumi ini kecuali akan berteriak di hari Jumat sejak pagi, ya. Kenapa? Karena takut terjadi hari kiamat. Karena hari kiamat itu hari terjadi pada hari Jumat. Illal jinna wal ins, kecuali jin dan manusia. Ini yang enggak teriak karena enggak tahu, enggak sadar. Wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun muslim wa huwa yusalli yas'alu Allaha shay'an illa a'tahu iya. Dan di hari Jumat juga ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim, ya, salat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberi, ya, permintaannya, mengabulkan permohonannya. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin, hari Jumat itu adalah hari yang sangat istimewa. Banyak keistimewaan hari Jumat. Sampai Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala, beliau memiliki buku khusus berjudul Al-Lum'ah fi Fadha'il Yaumil Jum'ah. Keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan hari Jumat. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk, ya, mengagungkan hari Jumat ini. Jangan dianggap hari biasa aja atau hari malas. Ya, sebagian orang mumpung Jumat, ya, malah menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Justru hari Jumat adalah hari kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ibadah, hari, ya, yang kita dituntut untuk berlomba-lomba, ya, dalam kebajikan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam buku aslinya Zadul Ma'ad membawakan sekitar 30 kekhususan hari Jumat. Ya. Namun karena ini ringkesannya tidak disebutkan semuanya. Jadi akan dibahas beberapa keutamaan-keutamaan dan kekhususan-kekhususan hari Jumat. Baik. Kata beliau, faslun fi ta'dhimi yaumil jumu'ah wa kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam ta'dhimu hadzal yaum wa tasyrifu. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengagungkan hari ini, yaitu hari Jumat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkan hari Jumat. Ya, sangat mengagungkan hari Jumat. Betul, semua hari itu adalah istimewa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian hari lebih istimewa daripada yang lainnya. Sebagaimana bulan Ramadan lebih utama dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ya, malam Lailatul Qadar lebih utama daripada malam-malam yang lain. Ya. Nah, jadi semua hari pada hakikatnya adalah istimewa. Makanya enggak ada hari sial. Ya, enggak ada hari sial. Seperti keyakinan orang Kejawen, ya. Ya, tiaroh merasa sial, ya, bulan suro, bulan sial, angker, naas dan sebagainya, ini enggak benar. Semua hari baik. Tapi keistimewaan hari itu bertingkat-tingkat. Seperti para nabi semuanya baik. Semuanya utama, istimewa. Tapi mereka juga bertingkat-tingkat. Nabi Muhammad lebih utama dibandingkan nabi-nabi yang lain. Para rasul ulul azmi, Nabi Ibrahim, ya, Nuh, Musa, Isa, Nabi Muhammad lebih utama dibandingkan, ya, nabi dan rasul yang lainnya. Semua surat di dalam Al-Qur'an juga demikian. Semua surat dalam Al-Qur'an itu baik. Ya. Memiliki keutamaan. Tapi ada beberapa surat atau beberapa ayat yang lebih utama daripada yang lainnya. Surat Al-Fatihah misalkan disebutkan oleh Nabi, la'u'allimunnaka a'zama suratin fil Qur'an. Aku akan mengajarimu surat yang paling utama dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Kalau ayat juga demikian. Ayat yang paling istimewa adalah ayat Kursi. Jadi semua ayat dalam Al-Qur'an, semua surat dalam Al-Qur'an baik, tapi, ya, mereka bertingkat-tingkat. Demikian juga hari. Hari itu semuanya baik, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat lebih istimewa daripada hari-hari yang lainnya. Ya. Dan ini hari istimewa bagi umat Islam, yaitu hari Jumat. Orang Yahudi memilih hari Sabtu. Orang Nasrani memilih hari Ahad. Ya. Umat Islam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari mereka adalah hari Jumat. Ya. Nah, intinya hari ini adalah hari yang sangat istimewa, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkannya. Kemudian wa tahsisuhu bi khasa'is. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan hari Jumat ini dengan beberapa kekhususan-kekhususan. Minha annahu yaqra'u fi fajrihi bi surati alif lam mim tanzil. Wa hal ata 'alal insan fa innahuma tadammanata ma kana wa ma yakunu fi yaumihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kekhususan beliau pada hari Jumat, fajar hari Jumat saat salat subuh, ya, dan ini sebagai faedah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, a'dhamu salatin fid dunya salatul fajri yaumal jum'ati fi jama'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat yang paling utama di dunia adalah salat subuh secara berjamaah di hari Jumat. Itu hari yang paling salat yang paling istimewa. Kenapa? Karena berkumpul di situ keutamaan hari, kemudian keutamaan salat dan keutamaan keadaan. Ya, keutamaan hari Jumat. Keutamaan salat karena salat subuh itu disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Ya. Kemudian keutamaan keadaan karena berjamaah. Karena berjamaah itu ya keutamaannya 27 derajat ya dibandingkan kalau salat sendirian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara petunjuk beliau ketika salat subuh hari Jumat itu membaca surat As-Sajdah Alif Lam Mim Tanzil, ya, utuh, bukan cuma beberapa ayat saja, ya. Kemudian pada rakaat yang kedua surat Al-Insan, hal ata alal insani hinum minad dar, sampai selesai. Maka kalau ada imam baca surat As-Sajdah, ya, di rakaat yang pertama, kemudian Al-Insan pada rakaat yang kedua, itu sunnah, Pak. Jangan, wah, dowo nira, saya ngantuk ini. Justru itu yang sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang petunjuk Nabi secara umum, solat subuh itu bacaannya panjang. Ya, itu yang paling sering dilakukan oleh Nabi. Kalau solat subuh itu tiwalul mufassal, yaitu surat-surat yang panjang. Ya, kenapa? Karena solat subuh itu disaksikan. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan pada solat fajar, solat subuh itu disaksikan, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat, sehingga Nabi memperpanjang, ya, memperpanjang bacaan solatnya, ya. Nah, cuma karena kita ini enggak biasa panjang, akhirnya imam kalau panjang dikit, wah, dibully malah. Sojo imam ya guys. Nah. Suwen ya. Jaluke kul huwa ilek. Nah. Fa innahuma tadammanata ma kana wa ma yakunu fi yaumiha. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat subuh itu As-Sajdah sama Al-Insan? Karena pada dua surat tersebut ya mengandung tentang penciptaan manusia. Ya, tentang penciptaan manusia. Tentang kiamat, ya, hari kebangkitan, ya, dan sebagainya. Dan itu tadi sudah kita sampaikan bahwasanya Adam diciptakan pertama kali hari Jumat dan kiamat juga nanti hari Jumat. Makanya pas bacanya As-Sajdah dan ya Al-Insan, karena itu kaitan dengan awal penciptaan manusia dan akhir dari kehidupan manusia, ya, akhir dari kehidupan manusia. Dan itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyesuaikan isinya. Menyesuaikan isinya. Hari Jumat di antara yang beliau baca adalah juga pada salat Jumat surat Al-Jumu'ah. Ya, surat Al-Jumu'ah. Karena pas hari Jumat. Jadi itu salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pada surat As-Sajdah ada ayat sajadah, sehingga disyariatkan bagi kita untuk ya sujud. Nah ini, kalau kita di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu hampir tiap Jumat itu ini As-Sajdah sama ya Al-Insan. Ya, kalau yang nggak biasa, kadang kan kita nggak biasa, ya. Di Indonesia ini masih jarang subuh sholat hari Jumat baca As-Sajdah sama Al-Insan, itu jarang. Kalaupun baca, biasanya cuma beberapa ayat saja, nggak nyampe As-Sajdah, sujudnya nggak sampai karena kepanjangan tadi. Kalau sampai tuntas kepanjangan, wedi dibully. Nah, nah kalau kita misalkan umroh atau yang lain, itu hampir setiap Jumat yang dibaca ini, karena memang itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rutin Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Ya. Taib. Dan enggak bisa diganti dengan, maksudnya kalau sebagian orang diganti dengan Iqra misalkan karena ada as-sajdahnya. Bukan karena ada ayat sajadahnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih as-sajdah karena tadi ya isinya, isi kandungannya itu adalah tentang awal penciptaan manusia dan akhir kehidupan manusia nanti. Wa minha, dan di antara kekhususan, keistimewaan amalan ya di hari Jumat, istihbabu kasrati sholati 'alan nabi. Dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lailatihi, dan malam Jumatnya. Sebagaimana dalam hadis, aksirus salata alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Perbanyaklah kalian ya bersolawat kepadaku pada hari Jumat, atau malam, demikian juga malam Jumat. Jadi solawat kepada Nabi SAW disyariatkan kapanpun sebenarnya, tapi lebih ditekankan lagi yaitu pada hari Jumat. Ya. Dan keutamaan solawat kepada Nabi ini banyak. Satu, ya, menjalankan perintah Allah, karena Allah juga bersolawat, malaikat juga bersolawat. Inna waha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah bersolawat, Nabi bersolawat, maka bersolawatlah kalian. Yang kedua, orang yang bersolawat kepada Nabi sekali akan ya dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala minimal 10 kali lipat. Kata Nabi, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada saya sekali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Itu minimal, Pak. Ya, minimal, paling dikit. Yang ketiga, di antara keutamaan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah akan menjadi tetangga Nabi di surga. Pendamping Nabi di surga. Semakin banyak solawat kita kepada Nabi, semakin dekat tempat duduk kita dengan Nabi. Kata Nabi SAW, inna min akrobikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat duduknya dengan saya besok pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada saya. Makanya ini keutamaan kita itu ngaji hadis, ngaji agama. Karena setiap kita ngaji hadis sering disebut nama Nabi, sehingga kita bersolawat. Dan ahlu sunnah wal jamaah sangat cinta kepada Nabi dan sangat menganjurkan solawat kepada Nabi. Ya, dusta, bohong kalau ada yang mengatakan bahwasanya ya ahlu sunnah wal jamaah itu tidak bersolawat. Oh, itu anti solawat tuh, Wahabi. Nggak ada. Ya. Para ulama kita tatkala misalkan mengingkari sebagian solawat, bukan karena solawatnya, tetapi karena ya tata caranya, atau karena isi kandungan sholawat yang dibuat-buat. Karena musibah pada zaman kita sekarang juga adalah ya sholawat yang bid'ah. Jadi bukan asli sholawatnya. Ini yang harus dipahami, diluruskan. Gak ada satupun ulama yang mengingkari sholawat kepada Nabi itu, gak ada. Ya, baik itu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Albani dan yang lainnya, gak ada. Semua ulama sepakat bahwa sholawat kepada Nabi itu dianjurkan. Kalau ada yang mengingkari itu bukan karena sholawatnya, cuma karena sholawatnya gak benar. Sholawatnya berbau syirik. Ya, karena ada beberapa sholawat bikinan manusia itu mengandung kesyirikan. Ghulu berlebih-lebihan kepada Nabi. Mengatakan Nabi SAW bisa mengetahui ilmu gaib, bisa menyembuhkan, dan sebagainya. Ini berlebih-lebihan kepada Nabi. Ini sholawat-sholawatan yang bikinan. Adapun sholawat yang disyariatkan, tentu itu dianjurkan. Atau sholawat-sholawat yang tata caranya yang enggak benar. Tempatnya, ya, waktunya yang enggak pas. Makanya dulu menarik, pernah disebutkan bahwa Abdullah bin Umar pernah dengar ada orang di sampingnya bersin. Pas bersin dia ngomong, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untung gak ada amma ba'du. Jadi dia pas bersin dia ngomong Alhamdulillah. Mestinya cuma sampai sini, tapi dia nambahin, dan salawat dan salam kepada Nabi. Kata sahabat Ibnu Umar, saya juga bersolawat kepada Nabi. Tapi enggak pas setelah bersin. Karena yang setelah bersin yang diajarkan oleh Nabi cuma Alhamdulillah. Ojo ditambah-tambah. Ya, nah, ini kadang orang bersolawat tapi tata caranya yang tidak benar. Itu yang diingkari oleh para ulama. Ya, nah ini penting. Karena terkadang ada sebagian orang ya untuk mengelabui, ya memutarbalikkan fakta, oh mereka ini enggak cinta Nabi, mereka ini anti sholawat, mereka ini mengharamkan ziarah kubur, mereka ini mengingkari dikir. Ya, siapa yang mengingkari dikir? Mengingkari sholat, puasa, enggak ada. Ya, nah. Kenapa kita dianjurkan memperbanyak salawat di hari Jumat? Kata beliau, li'anna kulla khairin nalatsu ummatu fid dunya wal akhirah fa innama nalatsu ala yadihi. Karena semua kebaikan yang diperoleh oleh umat Islam di dunia maupun di akhirat itu adalah disebabkan oleh jasa Nabi SAW. Nabi punya jasa besar kepada kita, makanya kita harus mendoakan untuk beliau. Kita diajarkan oleh Allah, la yashkuru wa man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita aja diwajibkan oleh Allah berbakti kepada orang tua kita, karena orang tua kita itu banyak berjasa kepada kita, berbuat baik kepada kita, apalagi sama Rasulullah yang banyak berjasa kepada kita. Nah, kita enggak bisa membalas jasa-jasa Nabi, minimal adalah dengan apa? Mendoakan. Ya, maka jangan pelit untuk bersolawat kepada Nabi. Ya, al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pelit adalah orang yang disebut nama saya tapi dia enggak bersolawat kepada saya. Atau diringkas solawatnya. Sot, sol'am, S-A-W. Itu meringkas. Ya, itu pelit itu. Baik. Kemudian selanjutnya, wa qurbuhum min rabbihim yaumal mazid wa sabquhum, ya. Selanjutnya, wa a'zamu karamatin tahsulu lahum yaumal jum'ah fa inna fihi ba'thahum ila manazilin fil jannah wa huwa yaumul mazid lahum idza dakhuluha. Ya. Keistimewaan yang diperoleh bagi mereka pada hari Jumat, ya, adalah tatkala mereka bisa masuk surga, ya, dan itu adalah yaumul mazid tatkala mereka memasukinya, ya. Wa qurbuhum min rabbihim yaumal mazid wa sabquhum ila ziyadah bihasabi qurbihim minal imam. Kedekatan mereka kepada Rabb mereka pada yaumul mazid itu adalah hari nanti di surga, ya, para penduduk surga bisa berziarah, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ngobrol dengan mereka, mereka ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, besok pada hari Jumat, para penduduk surga bisa melihat Allah, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lebih-lebih pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Nah, kata beliau, wa qurbuhum min rabbihim, kedekatan mereka kepada Rabb mereka, ya, bihasabi qurbihim minal imam yaumal jum'ah. Tergantung dekatnya mereka kepada imam pada hari Jumat. Semakin dekat dengan imam, maka nanti kelak mereka juga di surga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Jumat. Ini pada hari Jumat. Ini ada riwayatnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ini anjuran bagi kita untuk pada hari Jumat itu apa? Dekat dengan imam. Kalau dekat dengan imam berarti datangnya dulu awalan. Ya, lebih dulu. Bahkan dulu para ulama ussalaf Masya Allah. Ya, subuh, habis subuh udah berangkat. Sampai ada yang berangkat hari Jumat itu, untuk Jumatan itu masih gelap, sehingga bawa apa? Lampu. Itu ulama-ulama dulu. Di Saudi waktu ana masih belajar di sana, ada beberapa orang tua seperti itu. Mereka bawa bekal, subuh itu bawa bekal. Jadi mereka habis sholat Jumat enggak pulang lagi di situ. Ya. Di situ ngaji sampai nanti selesai Jumatan baru pulang. Ya, Masya Allah. Kita ngenteni adzan di sini. Ya, kadang-kadang sebagian nunggu mau qomat terus. Ya, kalau sudah imam aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, nah itu baru datang ada. Ya. Nah. Jadi ini anjuran bagi kita untuk ya berpagi-pagi mendatangi imam. Dan kalau kita datang, maka hendaknya semakin dekat dengan imam. Ada sebagian orang itu mungkin datang duluan, tapi golee singado senderan. Ya, neran. Ya, kecuali kalau memang harus senderan ya, setuwo balunge. Nah, mungkin itu bisa dimaklumi. Tapi kalau kita bisa semakin dekat dengan imam lebih bagus. Ya. Karena kalau kita dekat dengan imam itu lebih perhatian, lebih jelas. Ya. Nah, apalagi hari Jumat. Biasanya pas khotib ya, mulai khutbah udah mulai juga banyak yang ngantuk. Enggak tahu kenapa. Ya. Kalau sudah innal hamdalillah, wes. Yes. Pemane ono asine, wes. Ya. Enggak tahu itu ya. Kok enak ngono lho. Ya. Ya. Baik. Selanjutnya, wa minha al-ihtisalu fi yaumiha wa huwa amrun muakkadun jiddan. Di antara kekhususan dan amalan pada hari Jumat yang sangat dianjurkan juga mandi pada hari Jumat. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli mukhtalim. Mandi pada hari Jumat itu adalah kewajiban bagi yang sudah baligh. Yang sudah baligh. Yang wajib untuk Jumatan berarti wajib juga untuk mandi. Mandinya di sini mandi seperti kita mandi jinabat, mandi besar. Ya, seperti mandi besar. Kenapa? Karena hari Jumat tadi hari yang sangat istimewa. Kemudian kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dianjurkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ya bersih, wangi, ya, berpakaian yang rapi. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ya ketika hendak ke masjid. Kita kalau ke masjid saja ya, walaupun bukan hari Jumat, itu dianjurkan berhias diri, apalagi hari Jumat yang itu hari yang sangat istimewa. Maka termasuk kesalahan orang hari Jumat kate adus kecut keringetan kabeh ya sakno tonggone akhir nahan baunya, ya. Nah, terutama kalau misalkan orang yang habis apa kerja misalkan, berarti sebelum dia berangkat apa hendaknya mandi terlebih dahulu, ya, supaya apa? Supaya dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersih, ya, dalam keadaan rapi. Ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun ada perselisihan tentang apakah ini wajib ataukah sunnah, jumhur ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib, dan wallahu alam yang lebih kuat adalah wajib karena hadisnya jelas tadi, ya, mandi hari Jumat itu adalah wajib bagi yang setiap yang yang baligh, ya, tegas Nabi mengatakan. Taib. Imam Syafi'i termasuk yang berpendapat sunnah, enggak wajib, tapi beliau mengatakan, ya, saya tidak pernah meninggalkan mandi Jumat, baik, ya, musim panas maupun musim dingin, baik ketika safar maupun ketika mukim, beliau enggak pernah apa meninggalkan. Intinya dianjurkan bagi kita ketika akan hadir Jumatan untuk, ya, mandi, mandinya seperti mandi jinabat, mandi besar, ya. Taib. Wa minha at-tibu was-siwak wa laha maziyatun fihi ala ghairihi. Ya, di antara amalan juga yang dianjurkan adalah make minyak wangi. Was-siwak dan bersiwak. Pakai minyak wangi, pakai siwak itu dianjurkan. Kita mau ke masjid dianjurkan, mau taklim dianjurkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli shalah. Andai kan aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali apa? Salat. Makanya ada sebagian sahabat itu, Khalid bin Zaid, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, beliau itu apa? Ketika mau salat bersiwak dulu. Dia taruh siwaknya di telinganya. Nah, kayak tukang ya, Pak. Nah, ini. Nanti kalau mau mau sholat, ya, bersiwak dulu. Kenapa? Karena tadi kita mau sholat itu mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus menjaga kebersihan, ya, pakaian kita. Kalau siwak berarti kebersihan apa? Ya, mulut kita, kebersihan mulut. Pak, kita aja ini, walillahil matsalul a'la, kita aja. Misalkan nih, mau diundang gubernur, apa mana yang diundang presiden, ya, itu masya Allah gak iso turu gua, sisuk gak yopo, ya, ya, pakai baju apa, ya kan, disetrika bolak balik sampai lancip, ya, terus parfumnya masya Allah, makanya itu mau menemui manusia. Apalagi kalau kita mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ini jangan sampai kita ini lebih rapi ketika mau menghadap orang, tapi ketika mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak memperhatikan, ya, nah, jangan sampai seperti itu, ya, pas ada kondangan rapi, pas mau sholat, ya, mek oblongan toh, ya, nah, ada sebagian orang seperti itu, kurang menghormati, kurang mengagungkan. Sholat pakai kaos sop oblongan toh, nah, ini kurang menghormati. Jadi pakai pakaian yang rapi, ya, pakai pakaian yang indah, kemudian minyak wangi, kemudian, ya, siwak, atau kalau nggak ada siwak ya gosok gigi, ya, ini untuk kebersihan apa? Ini sangat ditekankan ketika kita mau beribadah, baca Al-Quran, mau taklim, mau sholat, wudhu. Demikian juga mau ketemu dengan keluarga. Aisyah ditanya, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mau ketemu istrinya? Bersiwak. Beliau memulai bersiwak dulu. Sehingga kita ketika interaksi dengan istri kita, dengan anak-anak kita, ya, aroma bau mulut kita apa? Sedap, wangi. Ya. Kadang sebagian orang enggak memperhatikan. Ketemu istrinya, saya ambu rokok. Ya. Tapi diambung istrinya enggak mau. Ya. Nah, bau. Ya. Nah, jadi ini diperhatikan. Islam memperhatikan kebersihan. Islam memperhatikan kebersihan. Sebelum para dokter menganjurkan cuci tangan, ya, suruh menjaga kebersihan, kesehatan, Islam beberapa abad yang lalu sudah menganjurkan kepada kita untuk menjaga kebersihan. Ya. Nah. Wa min hattabkir wal istighalu bi dzikrillah was shalah ila khurujil iman. Ya. Berpagi-pagi datangnya maksudnya. Jangan masbuk. Nunggu azan, nunggu qomat dulu. Pernah ada seorang budak, ya, dia berangkat sebelum azan. Kemudian, ya, ada yang mengatakan kepadanya, belum azan kok sudah berangkat. Kadang kita seperti itu, ada kalau lihat ada orang berangkat ke masjid sebelum azan itu malah aneh ngono. Kurang azan kok berangkat cepet sih. Ya. Ada seorang budak, dia berangkat sebelum azan. Ketika ada orang yang komplain seperti tadi, maka dia mengatakan, ya, aku akan memenuhi panggilan sebelum dia memanggilku. Jadi sebelum azan dia sudah memenuhi panggilan. Ya, itulah hamba yang baik. Itulah hamba yang baik. Jadi jangan terlambat. Kadang kita, ya, ini salah satu dampak buruknya untuk mikrofon ya. Ini. Memang secara umum manfaatnya besar ada mikrofon itu. Tapi ada juga dampak buruknya, yaitu bikin orang apa? Nunggu. Ya, nunggu adzan dhisik. Ya. Sebagian lagi ada saya nunggu komat aing kok. Nah, itu salah satu dampak buruknya. Taibwal istighal bidzikrillah wassalah, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah dan salat sampai keluarnya imam. Sampai keluarnya imam. Jadi kita dianjurkan ketika kita datang misalkan jam-jam 10, jam 11 sebelum imam datang, itu jangan cuma datang terus ngelamun, datang tidur misalkan, oh, aku wis teko ya nang Masjid Al-Ihsan. Ket subuh lho wis nang kene. Terus ngapain? Turu. Nah, misalkan. Enggak, kita datang tapi kita manfaatkan untuk ibadah, entah itu membaca Al-Qur'an, entah itu zikir, sholawat, atau sholat. Jadi kita dianjurkan ketika hari Jumat itu sholat sampai imam khotibnya datang. Gak ada bilangan tertentu. Antum lakukan sebanyak-banyaknya. Ya, boleh. Jangan cuma tahiyatul masjid saja. Loh, aku sholat tahiyatul masjid. Enggak, lakukan terus sampai kapan imam datang untuk khutbah. Ya, berapapun jumlah rakaatnya. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya wasallama sya, dan dia salat sekehendaknya sampai imam keluar. Ya, sampai imam keluar. Sekehendaknya berarti apa? Bebas, tidak terbatasi ya jumlah rakaatnya. Ya, dan itu yang dipraktekkan oleh para ulama ussalaf. Ya, ada yang sampai puluhan, ada yang sampai ratusan rakaat. Karena mereka datangnya lebih awal, kan tergantung. Kalau sampean lebih pagi, lebih banyak lagi apa? Rakaatnya. Nah, jadi itu ini faedah penting juga. Jadi dianjurkan bagi kita sholat sampai khotibnya datang, dan itu tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu, ya. Nah, wa minha al-insatu lil khutbati wujuban. Dan dianjurkan juga adalah mendengarkan khutbah. Ya, dan itu hukumnya wajib wujuban. Ini. Karena ini termasuk inti kita dianjurkan untuk menghadiri Jumatan, itu adalah salah satunya untuk mendengarkan khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk Jumatan, segeralah kalian menuju ya dzikrullah, mengingat Allah. Sebagian para ulama mengatakan itu salat Jumat, sebagian para ulama maksudnya mendengarkan khutbah Jumat. Dan dua penafsiran tersebut benar, karena dua-duanya merupakan zikrullah, ya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk, ya, mainan kerikil, ya, dan yang lainnya. Man massal hasa faqad lagha, siapa yang mainan kerikil pada hari Jumat saat imam khutbah, maka lagha, enggak ada Jumat baginya. Maksudnya dia enggak mendapatkan pahala Jumatan. Ya, maka ini penting. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala, ya, li ahihi sah yaumal Jum'ah wal imamu yakhthub faqad lagha." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Diamlah." Ya. Saat khatib sedang berkhutbah, maka tidak ada Jumatan baginya. Padahal itu mengingkari kemungkaran. Ada misalkan teman kita berisik gitu ya, terus kita, diem, itu gak boleh. Gak boleh. Padahal itu mengingkari kemungkaran, itu aja gak boleh. Apalagi yang lain ngobrol sendiri. Kalau tadi mainan kerikil gak boleh, apalagi sekarang mainan HP. Ya, dan orang Jumatan tulenan HP, buka Facebook, masjid buka Facebook, ya, buka YouTube, Google. Ya, ini tentu tidak diperkenankan, ya. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih pada pembahasan tentang, ya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi